اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ya, belakangan ini ada yang bercerita dari ustadz-ustadz akhir zaman. Ya, kenapa disebut ustadz akhir zaman? Dia sendiri yang menamakan dirinya ustadz akhir zaman. Karena katanya spesialisnya mencerita tentang apa? Tentang akhir zaman. Ya, masya Allah. Kadang saya lihat sebagian pendalilan, saya juga nggak tahu dari mana dia pahami itu. Ya, dari mana dia pahami itu? Dari mana dia dapat dalil itu? Dan ketika dia baca dalil itu, dia tidak pernah sebut teks Arabnya. Tidak pernah dia sebut apa? Teks Arabnya. Ya santai ya. Kalau itu dia tidak sebut teks Arabnya pun, kalau ada nasnya, itu gampang temukannya. Jangankan dia tidak sebut teksnya, dia sebut mana saja, kita bisa lacak di mana itu. Kalau memang ada haditsnya, pasti bisa kita ketemukan. Jelas ya? Nah itu tidak ada masalah. Dia mau sebut teks, tidak sebut teks, tidak bagi begitu masalah. Bagi orang yang bergelut di bidang ilmu. Iya. Tapi yang menjadi masalah, tidak ada yang pernah menyebutkan teksnya maupun maknanya. Katanya, dari tanda akhir zaman, akan sedikit nanti di akhir zaman itu, orang yang bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, begitu dia bahasakan. Ya. Dan itu tidak ada di dalam hadits Nabi SAW. Iya. Karena yang ada di dalam hadis Nabi, di riwayat Bukhari Muslim dan selainnya, dan yang disebutkan oleh orang-orang yang menulis tentang buku-buku tanda-tanda hari kiamat, itu terkait dengan wayaqillul ilm, dan ilmu itu akan menjadi sedikit. Wayadharul jahal, dan kejahilan yang mendominasi. Itu tanda hari kiamat secara umum. Jelas ya? Baik,